Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sampai pada bab Al-Bir Was-Silah. Bab Al-Bir Was-Silah. Al-Bir artinya kebaikan atau perbuatan-perbuatan kebaikan. Was-Silah, As-Silah itu menyambung silaturrahmi. Pada hadis yang pertama dari bab ini, Ibnu Hajar rahimahullah taala menyampaikan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang suka untuk dilapangkan baginya rizkinya, wa yunsa' lahu fi atharihi, dan di panjangkan atau ya diakhirkan atau dipanjangkan begitu untuknya pada umurnya, fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Pada hadis ini seperti yang kita dengarkan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk menyambung silaturrahmi. Silaturrahmi ini sesungguhnya istilah syar'i, istilah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang punya makna tersendiri, makna lebih khusus, yaitu menyambung hubungan kekerabatan. Dari dua kata yang kemudian digabung ya, silah artinya menyambung, rahmi atau ar-rahim artinya rahim. Jadi yang ada kaitan rahim artinya apa? Kerabat. Saya dengan saudara saya ada hubungan dari ibu, mungkin dengan sepupu saya ada hubungan dari apa? Nenek, dan seterusnya. Jadi itulah makna silaturrahmi, menyambung hubungan dengan saudara-saudara yang ada kaitannya dengan rahim. Itu makna asalnya, dan itu makna yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibaca dengan silaturrahim, itu benar secara bahasa Arab, atau silaturrahmi, itu juga benar secara bahasa Arab. Dua-duanya benar. Adapun kata silaturrahmi kalau dalam bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan ya. sehingga kita mungkin dengan teman-teman kita yang mungkin pernah satu kerjaan, pernah satu kelas misalnya, kita saling berhubungan, kadang disebut forum silaturahmi. Nah, ini sudah mengalami perkembangan ya dalam bahasa kita. Tapi kalau kita kembali kepada makna asalnya dan makna yang dimaukan oleh Quran dan hadis, maka yang dimaksud adalah makna yang pertama tadi. Sehingga kita dapat pahala seperti yang disebut dalam hadis ketika kita bersilaturahmi dengan kerabat. Bukan kita bersilaturahmi dengan teman sekerjaan, bukan ya. Jadi bahasa-bahasa syar'i, bahasa-bahasa syariat harus kita pahami sesuai dengan makna yang dimaukan, jangan dipahami dengan istilah yang sudah kadung menyebar di masyarakat kita. Ya. Jadi kembali kepada anjuran tadi bahwa Nabi SAW mengatakan falyasil rahimah, hendaknya sambunglah silaturahmi. Siapa yang ingin memperoleh pahala yang pertama, di lapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya sehingga mungkin dapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki yang banyak dan berkah. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ya, dan ini artinya sudah menjadi suatu sebab musabab kita ketika melakukan silaturahmi itu memang menjadi salah satu sebab kita panjang umur. Dan semuanya tentu sudah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentang silaturahmi ini juga sesungguhnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an telah disebutkan, di antaranya pada surat An-Nisa ayat yang pertama yang sering kita baca dalam awal-awal khutbah atau ceramah. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Nah, akhir daripada ayat ini yang pertama surat An-Nisa. Wa attaqullah, pertama perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasa'aluna bihi, yang kalian saling menyebut namanya ketika kalian saling meminta. Yaitu dalam bahasa Arab biasa orang meminta kalau sudah sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah. Kumohon kepadamu dengan menyebut nama Allah agar kamu mau datang ke rumah saya. Nah, ini bertakwalah kepada Allah yang kalian sering sebut namanya ketika kalian saling meminta untuk permintaan yang sungguh-sungguh. Kemudian wal arhama, yakni dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam bab silaturahmi. Ya. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah dalam bab silaturahmi artinya apa? Ya, menyambung silaturahmi. Tidak memutus silaturahmi. Nah, itu yang dimaksud. Bahkan silaturahmi ini termasuk ajaran Nabi yang sejak awal-awal diajarkan. Ya. Ketika Nabi pertama diutus, belum Nabi mengajarkan kewajiban sholat 5 waktu, ya kan? Belum juga beliau mengajarkan kewajiban puasa Ramadan. Belum mengajarkan kewajiban haji ke Baitullah. Terus apa yang diajarkan awal-awal dulu ketika Nabi di Makkah? Yang awal-awal diajarkan beliau ketika Nabi di Makkah adalah diantaranya silaturahmi. Ya. Dan itu memang juga memang sudah menjadi kebiasaan baik Nabi SAW sampai pun sebelum beliau diutus. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya, mengatakan kepada Nabi saat awal-awal Nabi diberi wahyu, sesungguhnya engkau orang yang sering bersilaturahmi. Jangan khawatir dengan kejadian itu, ya. Datangnya malaikat ketika itu belum diketahui apa itu yang terjadi, ya kan? Nabi khawatir. Jangan engkau khawatir. Allah tidak akan menghinakan engkau karena engkau adalah orang yang bersilaturahmi dan seterusnya. Jadi memang silaturahmi ini adalah termasuk ajaran Islam yang sangat-sangat penting. Ya. Kemudian dilengkapi dengan hadis berikutnya di sini, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis yang kedua. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yani qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Dari sahabat Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutus, yakni qati'a rahimin, memutus silaturahmi. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, hadis ini melengkapi hadis yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya anjuran menyambung silaturahmi, hadis ini memberi ancaman bagi yang memutus silaturahmi. Bahwa seorang yang memutus silaturahmi diancam dengan ancaman berat, yaitu apa? La yadkhulu al-jannata, tidak akan masuk ke surga. Ini menunjukkan bahwa memutus silaturahmi termasuk dosa besar, ya. Ancaman seperti ini menunjukkan bahwa memutus silaturahmi termasuk dosa besar. Maka dari itu kita mesti berhati-hati dari perbuatan ini, yaitu memutus silaturahmi. Dan Allah Azza wa Jal juga menyebutkan dalam beberapa ayat juga, seperti dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Azza wa Jal menyebutkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, ini celaan bagi mereka yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya ini maksudnya, seperti dalam tafsir, Allah perintahkan untuk menyambung silaturahmi, malah mereka memutusnya. Nah, celaan bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. Lalu bagaimana kita menyambung silaturahmi itu? Menyambung silaturahmi itu ya bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan harta benda. Ini semuanya adalah bagian yang bisa dilakukan dalam bersilaturahmi. Kalau kita bisa datang langsung berkomunikasi, datang, itu lebih bagus tentunya. Kalau terkadang terhambat, ya bisa dengan bicara, dan zaman sekarang seperti pembicaraan atau surat menyurat itu sangat mudah. Itu juga sudah bagian daripada silaturahmi. Memberikan santunan, bantuan juga bagian daripada silaturahmi. Nah, semakin banyak yang kita lakukan tentu semakin bagus. Dan juga terkait dengan silaturahmi ini, seorang yang benar-benar melakukan silah, menyambung silaturahmi adalah mereka yang menyambung ketika diputus. Nah, ini yang memang lebih berat, ya. Kalau sama-sama menyambung itu ringan, mudah, tidak begitu beban, bahkan mungkin menyenangkan. Sehingga silaturahmi ketika itu tampak sebagai amalan yang sangat ringan. Yang berat adalah ketika pihak lain memutus, kemudian kita ingin menyambung. Nah, ini yang berat. Tapi justru itu yang pahalanya lebih besar. Ya. Itu yang pahalanya lebih besar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Laisal wasil bil mukafi." Bukan orang yang menyambung itu adalah orang yang membalas pihak lain yang menyambungnya. Jadi ketika orang lain nyambung, baru kita respon nyambung. Bukan itu orang yang betul-betul menyambung. Tapi orang yang menyambung adalah ketika yang lain itu memutus, dia justru memulai untuk menyambungnya. Nah, ini yang justru betul-betul menyambung silaturahmi, dan itu pahala yang besar baginya, walaupun itu memang berat. Suatu saat pernah dialami oleh seorang sahabat, dan beliau, sahabat tersebut, mengadukan kepada Nabi SAW apa yang dialaminya. Dia menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya, tapi justru pihak-pihak yang dia kunjungi malah mencela dia atau meremehkan atau yang semakna dengan itu, ya, tidak respon dengan sahabat tersebut. Maka dia mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi kemudian menjawab, "Kalau seperti yang engkau ceritakan, faka'annama tusiffahumul mil." Kalau seperti yang engkau ceritakan, berarti apa yang mereka lakukan itu mencelakakan mereka sendiri. Ibarat engkau menaburkan kepada mereka abu panas. Dalam arti, maksudnya mereka celaka sendiri. Jadi bagi kita yang menyambung, tidak ada masalah, dan justru pahala besar bagi kita. Dan sikap-sikap buruk yang mereka lakukan terhadap kita, itu akan mencelakakan mereka sendiri. Nah, itu penyambung yang sesungguhnya atau derajat yang paling tinggi dalam menyambung silaturahmi. Nah, semoga Allah Azza wa Jal ya memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut, ya, dan mempererat hubungan kekerabatan kita. Kemudian hadis berikutnya, wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allaha harrama 'alaykum حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاتي وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال." متفق عليه. Hadis berikutnya terkait dengan albir, amalan-amalan kebajikan, dan larangan dari yang sebaliknya, amalan-amalan buruk. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian 'uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu. Wa'dal banat, dan Allah mengharamkan wa'dul banat, yakni membunuh anak-anak perempuan atau menguburkannya dalam keadaan hidup. Wa man'an wahat, dan Allah mengharamkan man'an wahat, yakni pelit tapi meminta kepada orang lain. Wa karihalakum qila wa qala, dan Allah membenci terhadap kalian qila wa qala. Wa kathrata as-su'al, juga membenci kathrata as-su'al, banyak as-su'al itu bertanya atau meminta. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini ada banyak hal ya yang disebutkan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Allah azza wa jal mengharamkan beberapa perkara. Yang pertama adalah uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bab silaturahmi tadi, ini termasuk memutus silaturahmi yang paling berat ini. Karena durhaka kepada ibu itu jelas sangat memutus silaturahmi dengan ibu. Padahal ibu adalah orang yang paling berhak untuk diberi kebaikan oleh seseorang. Ya. Seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya dampingi dengan baik, saya temani dengan baik?" Nabi mengatakan, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" Nabi jawab lagi, "Ibumu." Kemudian sampai yang ketiga kali dia bertanya lagi, "Siapa ya Rasulullah?" Nabi masih menjawab, "Ibumu." Kemudian baru bapakmu. Nah, kalau begitu durhaka kepada ibu ini sangat-sangat berat sekali. Dan jelas termasuk bab memutus silaturahmi yang sangat parah. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebut tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua datang setelah perintah yang terbesar, yaitu tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadailah Allah azza wa jal, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana dengan durhaka kepada bapak? Ya, tentu juga tidak boleh, haram. Hanya saja tentu hak ibu lebih besar daripada bapak. Kemudian yang kedua, Allah haramkan apa? Wa'dul banat. Wa'dul banat ini mengubur anak wanita hidup-hidup. Ini dulu tradisi jahiliyah ya. Karena mereka itu tidak suka kalau punya anak perempuan. Memang ya alamnya alam jahiliyah, alamnya alam perang ya. Yang kuat yang menang, itu jahiliyah seperti itu. Sehingga kalau punya anak laki-laki senang, bangga. Semakin banyak anak laki-laki semakin bangga. Kalau anak perempuan yang lahir maka mereka sedih ya. Bahkan seperti yang Allah ceritakan, sampai-sampai kadang malu mau menampakkan mukanya karena punya anak perempuan. Jadi sampai sedemikian rupa dulu ya. Maka Islam datang untuk menentang tradisi jahiliyah itu dengan memuliakan wanita, bahkan memberi pahala besar bagi orang yang punya anak wanita dan mendidiknya dengan baik dan seterusnya. Termasuk di sini Allah mengharamkan seseorang untuk mengubur anak wanita hidup-hidup ya. Dulu sampai seperti itu sangat kejam ya. Alhamdulillah tradisi jahiliyah itu kemudian sirna dan hilang setelah datangnya Islam. Terkait dengan masalah ini, mungkin perlu saya tambahkan suatu faedah, yaitu terkadang kita dengar atau mungkin pernah dengar bahwa dulu ada kisah Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Barangkali ada yang pernah baca. Itu kisah yang tidak benar ya. Itu riwayat yang tidak benar dari Umar bahwa Umar melakukan itu. Tidak. Umar tidak pernah melakukan itu. Kalau orang-orang lain, orang-orang jahiliyah ada yang melakukan itu. Cuma Umar tidak melakukan itu. Riwayat itu riwayat yang lemah. Kemudian yang ketiga, waman'an wahad. Man'an wahad ini suatu istilah ya. Kalau kita lihat kalimat ini terdiri dari dua hal. Man', man'an itu artinya menghalangi. Had itu minta. Jadi maksudnya dia pelit, tidak mau memberi, tapi selalu minta. Ya. Meminta, mau, senang diberi, senang meminta, tapi memberi tidak pernah pelit. Nah, ini juga sifat yang buruk. Disebutkan di sini termasuk Allah Azza wa Jal mengharamkan atas kalian sikap seperti itu. Man'an wahad. Kemudian berikutnya, wa kariha lakum qila wa qala. Dan Allah membenci qila wa qala. Qila wa qala ini juga menjadi istilah. Kalau kita lihat kalimat ini terdiri dari dua kata ya, qila qala. Qila itu artinya dikatakan, qala mengatakan. Jadi maknanya adalah gampang ya menukil-nukil berita tanpa ada cross check benar apa tidak, asal berita katanya begini kemudian dia mengatakan begini terus seperti itu ya. Nah, ini suatu hal yang tidak baik ya. Bahkan dalam hadis juga disebutkan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa atau itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami', cukup sebagai kedustaan bagi seseorang atau suatu dosa bagi seseorang dia menyebutkan segala yang dia dengar, yang dia dengar sampaikan, dia dengar sampaikan. Ini enggak benar. Kita harus pandai-pandai menyaring berita dan memilih apa yang kita sampaikan. Dan ini sangat penting ya untuk saat ini, yang zaman sekarang ini adalah zaman copy paste ya. Zaman sekarang ini zaman copy paste. Ada berita di copy langsung di paste kemana? Share. Dengar apa? Share lagi. Entah apa yang ada di dalamnya, entah benar apa tidak. Berita-berita bohong yang diistilahkan hoax, ya kan? Banyak sekali. Nah, ini hadits ini sudah dari dulu Nabi mengatakan Allah membenci qila wa qal. Nah, ini bagian daripada qila wa qal. Ya. Tanpa menyaring berita langsung dia sampaikan katanya berita-berita buruk yang enggak jelas dan seterusnya. Apalagi kalau sampai kepada namimah, ada unsur adu domba, jelas lebih tidak boleh lagi. Kemudian berikutnya kasratus su'al. Allah juga membenci kasratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang bukan sifatnya itu ingin mengetahui kemudian mengamalkan, ingin minta bimbingan untuk diamalkan, tapi sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah seperti yang dilakukan Bani Israel ya. Jadi banyak bertanya mungkin mendebat, atau banyak bertanya tapi untuk menghindar dari suatu perintah agama. Itu kan sifatnya Bani Israel, ya kan? Yang Allah contohkan dalam surat Al-Baqarah misalnya, diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, ya. Yang pada dasarnya perintah itu perintah yang sangat-sangat mudah. Tinggal ambil sapi, sembelih, selesai. Ya, tapi mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan sapi ini? Ya, warnanya apa? Sapi yang bagaimana? Ada aibnya apa tidak? Dan seterusnya. Hampir-hampir tidak terlaksana perintah itu karena pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang akhirnya justru memberatkan diri. Kalau di tafsir disebutkan, ya kan? Di tafsir itu terkait dengan kisah ini, kan akhirnya Allah sebutkan Safra la syiyata fiha, sapi yang warnanya kuning yang tiada cacatnya. Akhirnya di tafsir disebutkan mereka mendapatkan sapi itu milik seseorang yang tidak boleh mereka beli kecuali dengan emas seberat sapi itu. Ya, itu di tafsir disebutkan begitu. Ya, kisah Bani Israel, Allahu a'lam. Nah, itu kan akhirnya memberatkan diri mereka sendiri. Banyak bertanya, tujuannya untuk menghindari atau mendebat, ya, menghindari perintah atau mendebat atau yang semakna dengan itu. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini tercela, tidak boleh. Tapi kalau pertanyaan itu pertanyaan memang ingin tahu suatu masalah, suatu hukum, ingin dia pahami dengan benar, ingin dia laksanakan, maka tidak mengapa, ya, itu hal yang diperbolehkan. Kalau terkait dengan soal di sini, Allah alam, apakah juga bermakna meminta? Mungkin saya perlu cek. Kalau meminta-minta juga memang tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu. Namun, insya Allah kita cek pada syarah hadis ini. Allah alam. Berikutnya, wa idha'atul mal. Idha'atul mal artinya menyia-nyiakan harta atau tabdzir, ya. Orangnya disebut mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir itu saudara-saudara syaitan. Menyia-nyiakan harta, yakni membelanjakan bukan pada tempatnya, sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan bermudarat atau bahkan na'udzubillah misalnya pada hal yang haram. Ini menyia-nyiakan harta. Jadi kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menyalurkan, membelanjakan harta di tempatnya pada sesuatu yang berguna, ya, sesuatu yang mubah atau sesuatu yang apa, wajib atau sunnah. Jangan sesuatu yang haram atau tidak ada gunanya. Dan ya, masalah harta tentu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, dari mana kita dapat dan untuk apa kita belanjakan, kita salurkan. Wallahu a'lam, itu mungkin beberapa keterangan yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.